Shalom. Pagi ini ada sukacita. Puji Tuhan. Ya. Tiap hari, tiap pagi, rahmat Tuhan baru. Ya. Kita membuka kitab kita yang telah ditentukan untuk menjadi bahan renungan kita hari ini. Itulah 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-17. Sampai dengan ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, jemaat membacakan ayat yang genap. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu memakanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Saudara, saya tatkala membaca firman Tuhan ini dan melihat temanya, saya pikir apa hubungan tema ini dengan ayat ini? Karena tema kita hari ini ungkapan kasih. Ya. Mungkin seringkali kita membayangkan, memikirkan ungkapan kasih itu tidak sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Ya. Dalam bagian firman Tuhan ini kita menemukan beberapa hal tentang bagaimana ungkapan kasih yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Yang pertama, ungkapan kasih itu dinyatakan dalam memberikan teguran. Ya, dalam memberikan teguran. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Jadi ungkapan kasih itu dinyatakan Paulus dengan apa? Memberikan teguran. Ya, ayat yang ke-17 mulai dengan kata apa? Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Ya. Lalu dikatakan ayat yang ke-22 bahagian terakhir. apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu, dalam hal ini aku tidak memuji. Ya, ya. Memberikan teguran. Ya. Memberikan teguran itu merupakan satu ungkapan kasih. Karena apa? Memberikan teguran berarti apa? Memikirkan yang terbaik. Memikirkan hal yang berkenan. Memikirkan hal yang layak bagi Tuhan. Ya. Ya. Saudara, maka dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Amin. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Ya. Jadi saudaraku, kalau ada orang menegur kita, ada orang menasihati kita, jangan sakit hati. Amin. Jangan tersinggung. Ya. Tadi malam, ada perayaan Natal, walaupun sudah bulan Januari, masih ada Natal. Ya, ya, ya. Itu salah satu kumpulan dari Sulawesi Utara. Ya, ya. Dua kampung bersekutu. Ada namanya Kampung Syukur, ada Kampung Suaan. Ya, ya. Memang undangannya dua macam. Saya juga baru tahu, undangannya dua macam. Ya. Ada undangan satu bagi orang yang kelihatannya sering terlambat. Ada satu lagi undangan bagi orang yang memang waktu tepat. Ya. Ternyata apa? Ada beberapa ibu dapat undangan, orangnya waktu tepat, tapi undangannya yang duluan. Jadi seharusnya dapat undangan dia jam 4, dia dapat undangan jam 2. Karena memang acaranya jam 4. Lalu datanglah beberapa orang itu, mulai jam 2 sudah datang. Ya. Ya. Saya 3:30 datang. Lalu ternyata apa? Pas saya selesai khutbah itu jam 5, baru banyak orang berdatangan. Ya. Ya. Lalu seorang bapak, dia seorang polisi, dia katakan apa? Inilah kita, kapan kita mengharapkan kita maju? Kapan kita mengharapkan kita maju dalam situasi seperti ini? Ya. Sudah selesai khutbah, baru datang. Jadi katakan apa? Saya tegas, saya tegur saudara. Karena apa? Saya mengasihi saudara. Betul. Maka saya pikir, tadi malam sambutannya dengan khutbah saya hari ini, saya pikir makasih Tuhan. Ada sambutan seperti itu untuk khutbah saya besok. Ya. Ya. Saudara, Paulus katakan apa? Aku tidak memuji kamu. Melainkan aku mencela kamu. Aku tidak memuji kamu. Melainkan aku menegur kamu. Itulah kasih. Saudara, memang seringkali ada pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang membuat kita tidak lagi berdiri di kebenaran firman Allah. Kalau kita baca kitab Yudas, khususnya mungkin kita lihat sebentar kitab Yudas, ayat yang sangat penting, bagaimana kasih itu kita ungkapkan. Yudas, ayat yang ke-22, dan ayat yang ke-23, kitab Yudas. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan dikatakan apa di situ? Dan pencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya. Bencilah pakaian mereka. Ya. Jadi orang yang harus dikasihi, tapi pakaiannya yang kotor, harus dibenci. Amin. Ya. Dalam dunia ini seringkali terjadi. Orangnya dikasihi, pakaian yang kotor pun dikasihi. Sebaliknya, pakaian yang kotor dibenci, orangnya pun langsung dibenci. Mari kita belajar hari ini. Ya. Ya. Ya. Belajar menegur. Dan belajar menerima teguran itu dalam kasih. Ya. Kalau orang tegur kita, kalau orang nasihati kita, lihatlah itu berarti apa? Ia memikirkan yang terbaik bagi diriku. Bukankah itu namanya kasih? Ya. Jadi kasih itu diungkapkan dalam apa? Memikirkan yang terbaik bagi orang lain. memikirkan bagaimana hidup yang layak untuk orang lain. Bagaimana hidup yang berkenan bagi orang lain. Jadi jangan karena kedekatan kita, jangan karena keakraban kita, jangan karena hubungan kita yang begitu dekat, lalu tidak berani lagi memberikan teguran. Ya. Di mana pantas diberikan pujian, berikanlah pujian, amin. Tapi di mana tempat, di mana orang itu perlu ditegur, berikanlah teguran. Itulah kasih. Itulah kasih. Jadi jangan orang sudah menuju kebinasaan, jangan orang sudah mau masuk jurang, jangan orang sudah mau jatuh. Lalu kita katakan, wah engkau luar biasa, engkau baik. Ya. Paulus dengan tegas katakan dalam pembacaan kita tadi, aku tidak memuji kamu. Aku tidak memuji kamu. Kata tidak memuji kamu berarti apa? Aku mencela kamu. Ya. Aku menegur kamu. Karena jelas dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Ya. Bagaimana jemaat itu hidup bersama-sama. Tidak lagi hidup sebagaimana seharusnya hidup. Tidak lagi adanya saling memperhatikan. Tidak ada lagi saling menghargai. Tidak lagi saling menghormati. Maka Paulus katakan apa? Aku tidak dapat memuji kamu. Ya. Ayat yang ke-22. Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu dalam hal ini, ku tidak memuji kamu. Ya. Jadi itulah yang pertama saya di sini. Ungkapan kasih itu dinyatakan dalam apa? Berani menegur dan sedia ditegur. Itulah kasih. Itulah kasih. Dan Rasul Paulus pun dengan jelas mengatakan apa? Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-14. Tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Jadi tadi malam saya mengerti Bapak itu. Ia tegur mereka banyak-banyak karena apa? Karena tidak tertib. Ya. Sudah selesai khutbah baru datang. Ya. Ya. Ya. Sudah selesai khutbah baru datang. Itu berketawa-ketawa lagi. Tidak ada merasa salah. Tidak ada merasa salah. Jadi katakan apa? Kita harus tertib. Kalau kita mau maju kumpulan kita, kalau kita mau utuh kumpulan kita, kalau kita mau maju kumpulan kita, belajar hidup tertib. Ya. Ya. Bahkan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 17, ayat yang ketiga mengatakan apa? Tegurlah mereka yang berbuat dosa. Tegurlah mereka yang berbuat dosa. Ya. Ya. Lalu yang kedua, berbicara tentang ungkapan kasih. Itu berbicara tentang keteladanan kasih yang diberikan oleh Yesus. Jangan berbicara kasih tanpa memberikan keteladanan. Ya. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Di sini Paulus berbicara tentang keteladanan kasih. Ya. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Telah aku terima daripada Tuhan. Jadi pengalamannya di dalam Tuhan, pengalaman hidupnya dalam Tuhan, itulah yang dia nyatakan. Pengalaman itu dalam Tuhan kita perhatikan dalam ayat yang ke-22. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Jadi kalau kita berbicara tentang ungkapan kasih, teladan Yesus itu menjadi ukuran. Teladan Yesus. Yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berarti apa? Satu, kerelaan untuk berkorban. Kerelaan untuk berkorban. Itulah ungkapan kasih. Jadi kasih itu ditandai, kasih itu diwarnai, diungkapkan apa? Dalam kerelaan. rela berkorban, rela kehilangan, rela menjadi miskin. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Ya. Saya ingin bacakan 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Itulah kasih. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kalau Paulus tadi menegur jemaat Korintus, Yesus menegur para murid-murid. Oleh karena apa? Memang hidupnya ditandai dengan apa? Satu kerelaan. Bagaimana ia menyerahkan segala-galanya. Bagaimana ia rela berkorban. Ya. Dan itu juga Paulus katakan dalam 1 Korintus. Maaf. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-24. Paulus katakan apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku. Ya. Maka saudaraku, kasih itu ditandai dengan apa? Tidak memperhitungkan, tidak mempertimbangkan. Ya. Rela menjadi miskin. Ya. Dan kita tahu Rasul Paulus, satu sikapnya yang luar biasa. Pikiran Paulus itu hanya satu. Bagaimana hidupku berarti untuk orang lain. Bagaimana hidupku berarti untuk orang di sekitarku. Ya. Jadi Paulus tidak hanya berbicara. Tapi itu jadi bagian hidupnya. Ya. Mungkin kita ingat itu Filipi pasal 1. Ayat yang ke-25. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan apa? Dalam keyakinan ini tahulah aku sekarang. Aku akan tinggal dengan kamu. Aku akan diam bersama-sama dengan kamu. Apa? Supaya kamu makin maju. Dan bersuka cita dalam iman. Jadi serasa hal seperti ini pun perlu menjadi bagian hidup kita. Ya. Ungkapan kasih itu dinyatakan dengan satu tekad hidup, dengan satu komitmen hidup. Hidupku berarti untuk orang lain. Amin. Hidupku berarti untuk orang lain. Ya. Aku akan tinggal dengan kamu. Aku akan diam bersama-sama dengan kamu. Supaya apa? Supaya kamu makin maju. Dan bersuka cita. Ya. Nah, saya percaya saudaraku, betapa bahagianya kehidupan yang seperti itu. Kalau hidup kita membuat orang di sekitar kita maju. Kalau hidup kita membuat orang di sekitar kita bersuka cita. Bukankah kita bahagia? Ya. Saya sepanjang Desember, saya ingat mulai tanggal 26 November sampai tanggal 24 Desember, saya ingat saya hanya satu hari saya full di rumah. Ya. Hampir tiap hari saya terbang. Pulang jam sore, besok pagi subuh sudah berangkat. Hampir tiap hari. Dan yang terakhir itu, ya, saya pulang dari Nusa Tenggara Timur. Ya, ya. Dan ada satu pengalaman yang indah. Waktu ada Natal di salah satu desa, itu memang tempat pengungsi orang-orang dari Timur-Timur. Ya. Dan di situ ada seorang dokter yang terus mendampingi jemaat itu. Jemaatnya sangat sederhana sekali. Hidup mereka sangat menderita sekali. Ya. Dan saya diberkati dengan kesaksian bapak itu, namanya Dr. Frank. Dia pun dulu ikut mengungsi dari Timur-Timur. Ya. Dia katakan apa? Pak Pendeta, bagi saya inilah kebahagiaan hidup. Jadi tadi kalau kami sampai ke desa itu, apa? Hampir tiap minggu itu, Jumat, Sabtu, Minggu itu dia di desa itu. Bagaimana ia mendorong mereka, bagaimana ia menguatkan mereka, bagaimana ia menghibur mereka. Dia katakan apa? Bagiku inilah hidup yang sangat berarti. Dan betul saudaraku, hidup kita yang berarti apabila hidup kita jadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Ya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya. Jadi ungkapan kasih itu dinyatakan dalam hal apa? Rela berkorban tanpa perhitungan. Ya. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Maka itu nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Itulah juga terus nasihat Tuhan kepada kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat dikatakan apa? Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Pikirkanlah orang lain. Itu kasih. Jadi kasih itu belajar memikirkan orang lain. Belajar memikirkan kepentingan orang lain. Belajar memenuhi kepentingan orang lain. Dan itu jelas. Dengan kerelaan kita, rela kehilangan. Seperti Yesus berikan contoh itu. Ia yang kaya, rela menjadi miskin. Ia yang kaya, rela menjadi melarat. Nah, saudaraku, sekali lagi saya katakan, betapa bahagianya hidup kita. Kalau kehadiran kita membuat orang-orang di sekitar kita bersuka cita. Ya. Saya ingat tanggal 17 sampai 19 Desember, saya di satu desa. Jadi itu di Kalimantan Barat, dari Pontianak 11 jam sampai ke Sintang, lalu masuk lagi ke dalam itu 2,5 jam, naik sepit. Ya. Ya. Lalu sampailah kami satu desa. Dan saya terharu karena apa? Ketua panitianya mengatakan apa? Sudah 24 tahun kami berbakti di sini, baru sekali ini ada hamba Tuhan datang dari kota. Kalau saya pikir, saya dari kota pun apa saya buat. Tapi saya lihat bahagianya luar biasa. Sudah 24 tahun kami berbakti di sini. Baru kali ini ada hamba Tuhan datang dari kota Jakarta. Ya, ya, ya. Lalu tidurlah kami di kamar. Kamar itu mungkin hanya 1 kali 2,5 meter. Di tempat itulah kami tidur, 2 hamba Tuhan. Tidur di lantai, di papan, ya. Mandinya di sungai. Ya. Memang teman saya mengatakan, Pak, kita mandi di mana? Saya kata, itu mandi di sungai. Jadi sungai itu airnya kan kuning, airnya kan keruh. Dia katakan, dia bolak-balik, Pak, di mandi di mana? Ya, mandi di situ. Ya. Lalu saya kasih contoh, saya langsung masuk ke sungai itu, ya, saya rendam di situ. Wah, rasanya segar sekali. Segar karena apa? Bukan karena air itu. Karena apa? Kedatangan kami mendatangkan sukacita. Bukankah itu kita menjadi segar? Mari kita hidup di tahun 2011 ini. Buat orang di sekitar kita diberkati. Amin. Buat di sekitar, orang kita di sekitar kita maju. Pasti hidup kita bahagia. Dan yang ketiga. Yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Berbicara tentang ungkapan kasih. Ya. Tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Ya. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26, Rasul Paulus mengungkapkan kasih itu dengan memberikan satu tujuan hidup. Mari kita baca ayat yang ke-26, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ingat Yesus, ingat tanggung jawab kita. Amin. Ingat Yesus, ingat tugas kita. Ingat Yesus, ingat arti hidup kita. Kamu memberitakan. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Nah saya percaya saudaraku, memiliki tujuan hidup seperti ini. Inilah membuat apa? Kasih itu akan terungkap lewat hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Mari kita jalani dalam tahun 2011 ini dengan satu tujuan hidup yang jelas. Ya. Yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Supaya waktu yang sisa. Artinya apa? Kesempatan di mana Tuhan izinkan kita hidup. Mari kita hidup untuk melakukan kehendak Allah. Nah, saudara tahu kehendak Allah? apa itu kehendak Tuhan? Saya rasa sudah sering kali saya sampaikan di sini. Yang pertama, kehendak Tuhan. Setiap orang harus dengar Injil. Matius 24 ayat yang ke-14. Setiap orang harus dengar Injil. Jadi kalau ini menjadi moto hidup kita, ini menjadi tujuan hidup kita, saya percaya kasih itu akan mengalir lewat hidup kita. Dan kehendak Tuhan yang kedua, yang tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Orang berdosa diselamatkan. Orang berdosa diselamatkan. Orang berdosa diselamatkan. Apa hidup kita tidak bahagia? Sampai waktu yang sisa. Jadi saudaraku, mari kita jalani hari-hari kita di tahun 2011 ini. Jangan sia-siakan hari-hari kita. Amin. Jangan sia-siakan. Buatlah hidup kita hari ini. Buatlah hidup kita tahun ini adalah hidup yang berakibat kepada kekekalan. Ya. Hidup berakibat kekekalan. Dan sudah tahu itu apa yang hidup berakibat kepada kekekalan? Hanya satu, hidup melakukan kehendak Tuhan. Ya. Karena 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Jadi kasih itu akan nyata dan akan terungkap bagi setiap kita yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Hidup berakibat kepada kekekalan. Dan bukan hanya hidup berakibat kepada kekekalan. Berdasarkan Mazmur 25 ayat yang ke-13. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya mewarisi bumi. Ya. Kita siap tahun 2011 ini hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Ya. Waktu yang sisa itu berarti apa? Pergunakan kesempatan yang ada. Manfaatkan kesempatan yang ada. Di mana kita bisa berbuat sesuatu yang berakibat kepada kekekalan. Di mana kita bisa melakukan sesuatu yang berakibat kepada kekekalan. Jadi jangan pisahkan sesuatu dalam diri kita yang berakibat untuk kekekalan. Ya. Ya. Maka nasihat Paulus, Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Ayat yang saya rasa semua kita kenal. Ada yang hafal ayat itu? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Ya. Jumat kemarin saya melayani di airport di Cengkareng. Dan seorang ibu yang umurnya sudah lanjut. Dia tiap Jumat datang ke tempat itu. Setir sendiri. Ya. Dan dia yang atur semua bagaimana pelayanan di situ. Ya. Ia yang siapkan dana untuk pelayanan itu. Ya. Dia katakan apa? Pak Pendeta, saya tidak mau hidup saya tidak bermanfaat. Dan itulah walaupun usianya sudah di atas 70 tahun. Dia masih setir sendiri. Dan tiap Jumat datang ikut ibadah di situ. Karena katakan apa? Saya tahu, saya bukan buat untuk pendeta. Saya bukan buat untuk manusia. Saya buat untuk Tuhan. Sehingga setiap Jumat itu, dialah yang pertama datang. Dia mengatur bagaimana lagu-lagu. Ya, bagaimana lap meja. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan. Hidup kita pasti bahagia. Amin. Ya. Jadi kasih itu dinyatakan oleh kenapa? Tujuan hidup kita. Ya. Tujuan hidup kita. Ya. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Maka doa kita di tahun 2011 ini. Biarlah hidup kita berakibat untuk Injil maju. Amin. Hidup kita berakibat untuk orang berdosa diselamatkan. Ya. Filipi 1 ayat yang ke-12, Paulus katakan apa? Apa yang terjadi atas hidupku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Maka saudaraku, nyatakanlah kasih itu. Oleh karena apa? Kita merindukan Injil maju, Injil berkembang, orang berdosa diselamatkan. Dan yang keempat, yang terakhir. Kasih itu diungkapkan dengan satu sikap hidup. Itulah hidup menghormati Tuhan. Hidup menghormati Tuhan. Kalau kita baca 1 Korintus pasal yang ke-11 tadi. Mulai ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-34. Dalam ayat-ayat ini, Paulus berbicara bagaimana seorang percaya, bagaimana sebagai anak Tuhan, bagaimana sebagai orang beriman, kita hidup menghormati Tuhan. Kita hidup menghormati Tuhan. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan dan selanjutnya. Ini menunjukkan apa? Bagaimana Paulus itu seorang yang menghormati Tuhan. Dan saya pikir saudara, itulah satu penyembahan. Amin. Itu satu penyembahan. Jadi beberapa hari yang lalu, saya ditelepon oleh seorang teman, dulu anak rohani saya, dia waktu di Manado. Dia minta, dia ada sekarang di Belanda, dia minta untuk bagaimana buku-buku menyembah Allah, penyembahan yang benar. Lalu kami bercerita, memang dia telepon hampir setengah jam. Saya tahu berapa dibayar, bayar itu. Lalu saya tanya, kira-kira apa yang kamu pikir tentang penyembahan? Yang dia banyak berbicara apa yang saya apa? Caranya. Caranya menyembah. Bagi saya, penyembahan itu seharusnya, sepantasnya, selainnya itulah sikap hormat kita kepada Tuhan. Amin. Bukan masalah cara. Bukan masalah metode. Tapi sikap hormat kita kepada Allah. Bukankah itu penyembahan kita? Saya pikir angkat tangan tinggi-tinggi pun, tepuk tangan rame-rame pun. Kalau hati kita tidak menghormati Allah, kita tidak akan menjadi pemujian, tidak akan pernah menjadi penyembah. Hidup menghormati Tuhan. Dan puji Tuhan saudaraku, 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-30, firman Allah katakan apa? Tuhan katakan apa? Barang siapa menghormati aku, ia akan kuhormati. Mari kita baca sementara ayat itu. Mari kita hidup menjadi orang yang hidup menghormati Allah. Itulah ungkapan kasih kita. Hormat akan Allah, hormat akan Tuhan. Maka dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-30, bahagian terakhir. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Wah luar biasa. Ya, manusia saja menghormati kita. Wah kita bangganya luar biasa. Betul, ini apalagi Bapa di atas Bapa. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja. Menghormati kita. Jadi mari kita ungkapkan kasih itu oleh kenapa kita hormat Tuhan. Mari kita lakukan sesuatu oleh kenapa kita hormat akan Allah. Mari kita berbicara sesuatu oleh kenapa kita menghormati Allah. Itulah kasih. Sikap menghormati Tuhan. Dan Maleakhi pasal yang ketiga. Orang yang menghormati Allah, kata firman Tuhan. Orang itu menjadi kesayanganku, kata Tuhan. Maleakhi pasal 3. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Beginilah berbicara satu sama yang lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Luar biasa saudaraku. Ya. Jadi mari kita nyatakan kasih itu, kita ungkapkan kasih itu dengan sikap apa? Mari kita hormat Tuhan, amin. Kita hormat Tuhan. Ya. Percayalah sekali lagi saya katakan, orang yang menghormati Tuhan dihormati oleh Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan disayangi oleh Tuhan, amin. Orang yang menghormati Allah, permohonannya didengarkan oleh Tuhan, teriakannya didengarkan oleh Tuhan, seruannya didengarkan oleh Tuhan. Ya. Maka inilah empat hal pagi ini saya sampaikan bagaimana berbicara tentang ungkapan kasih. Ungkapan kasih itu nyata dan dinyatakan dalam kesediaan kita, keberanian kita untuk memberikan teguran. Ya. Memberikan teguran. Dan yang kedua, ungkapan kasih itu dinyatakan dalam apa? Memberikan keteladanan hidup. Rela berkorban. Sedia berkorban. Dan percayalah saudaraku, keteladanan itu membuat orang menyegani kita. Keteladanan itu membuat orang hormat kepada kita. Dan yang ketiga, ungkapan kasih itu dinyatakan. Karena apa? Tujuan hidup kita. Kita hidup bukan lagi hidup untuk diri kita saja, tapi kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Hidup yang berakibat untuk orang berdosa diselamatkan. Hidup yang berakibat Injil maju dan berkembang. Dan yang keempat, ungkapan kasih itu dinyatakan dalam apa? Sikap hormat kita kepada Allah. Mari kita berdoa.